Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala wa annahu yadin wa anna bi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullih Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa raniyatahu wa sirrahu rahu muslim. Di antara yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, kata beliau radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali berkata dalam sujudnya, Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya. Diqahu wa jillahu, yang lembutnya, yang nampaknya. Wa awalahu wa akhirahu, yang awal dan akhirnya. Wa daniyatahu wa sirrahu, yang nampak terlihat orang lain adapun yang sirnya. Rawahu Muslim. Ini diantara doa yang dibaca ketika sujud. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ibtaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhat lailatin. Aku kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Fatahassastu, aku pun meraba-raba. Faidah wa raqiya aw sajid, artinya tahassus ini mencari. Ternyata beliau sedang ruku atau sujud. Yaqulu, dalam sujudnya beliau berkata, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin fawaqa'at yadi ala batni qadamay. Ternyata tanganku ketika mencari meraba, ya, mengenai batni qadamay, bagian dalam, bagian bawah dua telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa fil masjid, ketika berada di masjid. Wahuma mansubatan, dalam keadaan dua telapak kakinya itu tegak. Ini ketika sujud. Kita tahu bahwasanya tempat tinggalnya Aisyah radhiyallahu anha adalah yang paling dekat dengan masjid. Sehingga ketika mencarinya, beliau bisa menyentuh kaki Rasul yang sedang di masjid. Wa huwa yaqulu, dan beliau berkata dalam sujudnya, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dari keselamatan-Mu dari uqubah-Mu. Wa a'udzu bika minka. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menghitung puji-pujian padamu. Anta kama asnaita 'ala nafsi. Rahu Muslim. Ini pun termasuk yang dibaca ketika sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Fawaqa'at yadi ala batni qadamai." Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wasadalla al-ulama bidzalika ala anna sajida yanbaghi lahu an yadhumma qadamai. Para ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sujud itu seyogianya menempelkan dua telapak kakinya ketika sujud. Ba'du hayla ba'd, sebagian atau yang satu ditempelkan kepada yang lain, wala yufarriquhuma, tidak memisahnya, ditempel. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha memegang, beliau langsung memegang dua telapak kakinya Rasulullah SAW, karena keduanya menempel. Dan itu kata Muslim rahimahullahu taala juga sahih dalam Sahih Ibnu Huzaimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhummu rijlaihi fi sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan dua telapak kakinya ketika sujud. Tidak dengarkan tapi ditempelkan yang satu yang lain. Qala amma rukbatan, adapun dua lutut, fahuma ala tabi'atihima la yufarriquhuma wala yadhumuhuma ala tabi'atihima. Adapun dua lutut, kata beliau, itu dibiarkan sebagaimana biasa, tidak direnggangkan, tidak ditempelkan, tapi ini seperti apa adanya. Yang ditempelkan hanyalah dua telapak kaki. Kalau lutut biarkan apa adanya, sebagaimana kegerakan biasa, tidak dipisah jauh, tidak ditempelkan. Nah, kemudian di antara doa beliau ketika itu, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubi ridhaka min sahatika. Maknanya kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi bil a'malis salihah an a'malis sayyi'ah. Ini maknanya. A'udzu biridhaka, yani a'mal as-salihah. Min sakhatika, yani anil a'mal as-sayyi'ah. Aku berlindung kepadamu dengan amal saleh dari amal-amal jelek. Lian al-amal sayyi'ah tujibul ghadab as-sakhat, karena amal-amal jelek itu akan menyebabkan adanya murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Wal amal salihah tujibur ridha. Adapun amal baik mendatangkan, menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biridhaka, yani bil amal as-salihah. Min sakhatika, ini amal sayyi'ah. Nah, fasukhtu dud ridha, murka itu lawannya ridha. Fasta'idhu biridha min sukh. Qala wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan mu'afatika min uqubatik, yakni astaidhu bimu'afatika min adh-dhunub wa athariha wa uqubatiha min uqubatika adh-dhunub. Aku berlindung dengan keselamatan dari dosa, dari pengaruh-pengaruh dosa, dari uqubahmu atas perbuatan dosa. Qala qad sami'a bin rahimahullah wa hadza yatadammanu su'ala maghfirah. Ini mengandung makna permintaan ampunan, untuk diampuni. Hadis ini disebut oleh beliau rahimahullahu taala Yang pertama menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ahyana nafilah fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang salat nafilah, salat sunnah di masjid. Karena ya ini di malam hari, kemungkinan beliau salat malam, dan ternyata tidak di kamar Aisyah tapi di masjid. Menunjukkan ya, Nabi kadang salat nafilah, salat sunnah di masjid. Ma'annal afdhal an takuna fil bait. Padahal tentunya yang afdhal itu di rumah. Tetapi di masjid menunjukkan boleh. Nabi menyatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi lal maktubah. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan mahabbatu Aisyata di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika kehilangan belum mencarinya. Yang ketiga, tabar rahimahullahu taala, wa in fawaid hadzal hadis, anal insana yasta'ir bi sifatillah min diddiha. Seorang boleh berlindung kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, ya, dari lawannya. Berlindung dengan sifat ridha dari kemurkaan. Ia berlindung dengan mu'afah, keselamatan dari uqubah. Sebagaimana hadis ini. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, faidah. Ini penting diingatkan, kata beliau, la yajuzu lil insan wa huwa sajidun an yarfa'a yadaihi au ihda yadaihi au rijdaihi au ihda rijdaihi. Tidak boleh seorang yang sujud mengangkat dua tangannya atau salah satu tangannya atau dua kakinya atau salah satu kakinya. Liyanil wajiba as-sujudu wal a'dha'is sab'ah. Karena yang wajib itu dia sujud bertumpu kepada tujuh tulang. Umirtu an asjud ala sab'ati a'dhumin al-jabhah mal-anfi, kening bersama dengan hidung, wal-kaffain dua telapak tangan, rukbatain dan dua lutut, wa asabi' al-qadamain dan jari-jari dua telapak kaki. Sehingga Syalbani rahimahullah menyebutkan tumanina, tumanina dalam sujud maksudnya adalah bertumpu kepada tujuh tulang ini sama rata. Jadi tumanina dalam sujud ini seorang ketika sholat bertumpu kepada tujuh tulang ini, tujuh anggota tubuh ini, tujuh anggota sujud. Qala fa in rafa'ahuma hatta qama minas sujud wa salatuhu batilah. Apabila dia mengangkat dua tangannya atau mengangkat dua kakinya atau juga salah satunya sampai selesai sujud, sejak turun sujud dia angkat dua kakinya, ya, sejak sujud dia angkat salah satu kakinya atau tangannya sampai selesai sujud, maka shalatuhu batilah, sholatnya batal. Kenapa? Karena dia tidak ikuti perintah. Perintahnya sujud itu di atas, iya, tujuh anggota. Kalau satu diangkat, berarti tidak sempurna. Apalagi dua-duanya. Kalau dia sejak awal sujud sampai akhir demikian keadaannya, mengangkat dua kakinya salah satunya, mengangkat dua tangan salah satu, maka sujudnya atau salatnya tidak sah. Qala Al-Husaymin rahimahullahu ta'ala, amma in rafa'a thumma nazala bi sur'ah Fa'arju alla yakuna alaihi adatus salah. Adapun kata beliau, kalau dia ngangkatnya sebentar, mungkin sangat gatal, sehingga satu tangannya digunakan untuk menggaruk yang sangat gatal, sebentar, langsung balik lagi. Ini aku berharap tidak perlu mengurang sholat. Yang jadi masalah itu terus menerus sampai akhir sujud dia demikian keadaannya. Adapun kalau sebentar, sesaat, dan segera kembali bertumpu, sujud dengan 7 anggota sujud, maka kata beliau, in rafa'a, kalau diangkat, thumma nazal bisur'ah, kemudian turunkan lagi sesaat dengan cepat, fa'ar juga aku berharap Allah yakun adahi ini ada tindas sholat, aku berharap tidak perlu mengurang sholat. Nah, Allah rahimahullahu ta'ala, wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah, apakah seseorang keadaan lemah, merasa lemah untuk bisa mendapatkan setiap harinya 1000 kebaikan? Apakah seseorang kalian merasa lemah untuk bisa mendapatkan di setiap harinya 1000 kebaikan? Qala fasa'alahu sa'ilun min durasa'ihi, maka seorang dari yang duduk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa yaksibu alf hasanatin, bagaimana seorang bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Qala, kata beliau, sabbih mi'ata tasbih wa yuktabu lahu alf hasanatin aw yuhattu anhu alfu khati'atin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia tasbih 100 kali, subhanallah subhanallah 100 kali, maka akan dicatat untuk dia 1000 kebaikan dengan baca tasbih 100 kali subhanallah subhanallah. Atau yuhattu anhu alfu khati'atin, atau akan digugurkan dari dia 1000 kesalahan. Rawahu Muslim. Qala Humaydi, kada huwa fi kitab Muslim aw yuhattu. Qala Barqani, rawahu Su'bah wa Abu Awana wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jahatihi faqalu wa yuhattu min ghairi alf, dengan tanpa penyebutan 1000. Ini termasuk zikir yang mutlak. Kita sudah tahu zikir ada 2. Ada zikir muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad, zikir yang dikaitkan terkait dengan waktu tertentu, keadaan tertentu atau amalan tertentu. Ya, zikir terkait dengan waktu ini subuh, waktu zikir pagi sore. Ya. Zikir amalan tertentu seperti zikir-zikir dalam sholat. Ya, zikir dalam keadaan tertentu, mungkin ketika ada hujan, ketika ada angin. Ini muqayyad. Ada zikir yang mutlak, kapan saja dibaca, tidak ada terkait dengan waktu atau keadaan atau amalan. Ini diantaranya. Di antara zikir yang mutlak adalah membaca tasbih 100 kali. Itu termasuk zikir yang mutlak, kapan saja dibaca oleh seseorang. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa'an Abi Dzar radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasul berkata, qala yusbihu ala kulli salam sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi wajib atas setiap sendi seorang kalian itu melakukan sedekah. Apa sedekahnya? Sedekah banyak bentuknya, bukan hanya sekedar dengan harta. Fakulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang dilakukan itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah juga adalah sadaqah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan la ilaha illallah tahlil juga sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir juga sadaqah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyu anil munkar sadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintah yang ma'ruf sadaqah, melarang dia mungkar sadaqah. Qala wa yuzzi'u min dhalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi itu semua adalah dua rakaat yang dilakukan seorang hamba di waktu duha, salat duha. Rawahu Muslim. Ini diantara ya amalan sunnah yang bisa kita lakukan di masa sekarang adalah memperbanyak sholat duha. Ya, sholat duha boleh dilakukan tiap hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usani Khalidi bi salat." Khalilku berwasiat kepada aku tiga perkara. Yang pertama adalah an'utira qabla an'anam, wan asuma min kulli syahrin salah ta'iyam, wan usalli duha, rakaat duha. Untuk witir sebelum tidur, untuk puasa setiap bulan tiga hari, dan untuk sholat duha. Sholat duha juga tidak ada batasan rakaatnya. Yang penting dilakukan oleh seorang hamba pada waktunya, sejak matahari meninggi satu tombak sampai menjelang zuhur. Tidak ada batasan rakaat, menurut pendapat yang sahih disahkan sebagian ulama kita. Ya, termasuk ya mutlak. Berapa dia kuatnya melakukan. Namun minimalnya dua rakaat. Kata beliau, wa yuzzi'u min dzalika raka'atan, mencukupi itu semua kewajiban untuk sedekah dengan seluruh sendi yang ada itu dengan seorang melakukan salat dua rakaat. Wa yuzzi'u min dzalika raka'atan, mencukupi itu semua dua rakaat. Yarka'uhuma minad duha, yang dilakukan seorang hamba di waktu duha. Nah, Allah alam. Assalamualaikum. Hold up,